kemarin ku jumpa saat aku jalan-jalan di sore yang ceria. Masih terbayang di depan mata senyum manismu di ganda. Ingin rasanya tak mau berpisah sedetik pun. Sinar matamu, manis senyummu membuatku gelisah. Ingin rasanya lalu berdua bersamamu. Sama